Gustur mundur di pantai nunggu nih nunggu isyarat pulau ditinggal teng pulau besar Malaka cingku dunia sangang dino pulau ditinggal telung ulang teng Malaka pulau besar makomi pun saya Ismail Sultan Arifin teng Malaka lo gak tau omong yang ngerti nih wonten kiai pulau kali bahkin anjuk persiapan gitu mau PKB ken mado sinopo Banyu Syabdil Qadir Alji iku neng di Mbah Kim wong Gustur Dawud takon Mbah Kim akhire kula kalih Mbah Kim disupiri putranipun ingkang ampun munik lanipun sedo iku Mbah Kim nameng meneng kiri tangan iku di kegelapan malam niku menuju Malang sampai akhirnya duki tepi pantai ombak gede kula dicekeli batok ini batok lopon begitu tengah laut ini kula silat jika banyu ini kula melayu jika banyu tengah laut ini jika kula betul wangsul tak paling ini kula betul di Jakarta tak paling ke Gustur kula ini kula keeling kula mau kok neng dur banyu kok railing coba neeling kula kecemplung. Mimpi Gustur tentang Gus Muafiq menjadi kenyataan. Peristiwa tak biasa ini terjadi saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gustur masih sebagai Ketua Umum PBNU dan peristiwa ini juga sebagai cikal bakal lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Suatu ketika Gustur bermimpi kakeknya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam mimpinya, Gustur mendapat isyarat agar membentuk sebuah wadah khusus bagi warga NU supaya dapat berperan aktif dalam arena politik praktis. Maka singkat cerita, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Namun sebelum partai itu terbentuk, Mbah Hasyim Asy'ari meminta Gustur untuk menemui seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Muafiq. PKB tak akan bisa kuat tanpa nama tersebut. Akhirnya Gustur pun mencari nama tersebut. Di Yogyakarta Gustur mencarinya. Beliau bertanya kepada beberapa Kiai NU kala itu. Namun sekian banyak Kiai yang ditemui, tidak ada yang tahu tentang keberadaan Kiai Haji Muafiq yang dimaksud Gustur. Maklum, kala itu Gus Muafiq belum terkenal sebagaimana sekarang. Tidak ada nama Kiai di Jogja bernama Ahmad Muafiq, Gus, kata para Kiai. Ada, pasti ada. Mbah Hasyim yang bilang kok, jawab Gustur. Gus Muafiq yang dicari sebagaimana perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari kala itu masih menjadi aktivis mahasiswa. Kebiasaannya bercelana jin, komprang, suwe-suwe, rambutnya gondrong, dan sangat suka berkegiatan seni musik di kampus. Dan suatu ketika Gustur mengisi acara seminar di kampus IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang UIN Sunan Kalijaga. Tanpa disangka, Gustur bertemu dengan sosok Muafiq lewat ketua panitia acara bernama Agus Winarto. Sekarang sudah meninggal. Siapa itu? Tanya Gustur kepada Agus Winarto saat mengisi di sebuah acara seminar di kampus IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta suatu kali. Muafiq, jawabnya. Lengkapnya siapa? Tanya Gustur lagi. Ahmad Muafiq, jawab Agus ketua panitia seminar. Oh, ini yang saya cari, kata Gustur seperti itu. Sontak saat seminar selesai, Gustur bergegas mendatangi Ahmad Muafiq muda yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara. Dan tanpa ragu, Gustur bersalaman dan langsung mencium tangannya. Saat itulah Gustur berkenalan dengan Gus Muafiq muda dan meminta Ahmad Muafiq muda untuk berangkat ke Jakarta dengan sebuah tiket yang sudah disediakan beberapa waktu kemudian. Di Jakarta, Ahmad Muafiq muda diminta Gustur agar ziarah ke makam Syekh Ismail di Malaka, Malaysia dan dirakat beberapa saat sebagaimana perintah Mbah Hasyim Asy'ari. Pulau ditinggal teng pulau besar Malaka. Sing kudune sangang dino, pulau ditinggal telung wulan teng Malaka. Pulau besar makam itu saya Ismail Sultan Arifin teng Malaka. Kata Gus Dur, hanya keturunan Syekh Ismail saja yang memiliki frekuensi tinggi bisa membuka kunci tanah Jawa. Melalui Ahmad Muafiq Muda itulah Gus Dur hendak membuka kunci tanah Jawa agar direstui niat luhurnya membentuk partai. Ahmad Muafiq Muda disebut-sebut sebagai pembukanya atau wasilah atas terbukanya kunci tersebut agar Gus Dur berhasil menjalankan dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Syekh Ismail ini dikenal para ulama dan aulia sebagai peletak atau patok Nusantara sehingga proses islamisasi berjalan lancar seperti tampak hasilnya sekarang ini. 3 bulan lamanya Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq Muda tirakat di makam simbahnya tersebut di Malaka. Sulitnya Syekh Ismail ditemui membuat tirakat semakin lama. Setelah dari Malaka, Gus Muafiq Muda diperintah Gus Dur untuk keliling silaturahim ke beberapa kiai utamanya di Jawa Timur untuk meyakinkan mereka agar mau membentuk kepengurusan partai yang baru didirikan adalah PKB. Pengalaman Gus Muafiq Muda menjadi aktivis di PMII digunakan semaksimal mungkin sehingga berhasil mendorong terbentuknya PKB sebagai aspiran politik partai para kiai dan warga NU dan sempat menggaet massa yang lumayan banyak sehingga mengantarkan Gus Dur menjadi seorang presiden di Republik Indonesia waktu itu. Gus Muafiq kemudian diangkat Gus Dur menjadi suriah PKB Provinsi Yogyakarta dengan ketua partainya yakni Agus Winarto, sahabat kampus Gus Muafiq di IAIN Yogyakarta. Saat Gus Dur menjadi presiden pun, Gus Muafiq masih nempel sebagai penderek yang sering menemani Gus Dur sebagai pendekar. Di tahun 2006, Gus Muafiq mendapatkan perintah khusus dari Gus Dur menggantikan beliau muter-muter ke desa menjadi penceramah sebagaimana Gus Dur dulu juga melakukannya. Bakat ceramah Gus Muafiq sudah ada sejak kuliah. Ia biasa ceramah dalam acara-acara KKN yang digelar mahasiswa dan sering mengisi PKD di PMII. Dan kini, nama yang dicari Gus Dur saat bertemu Mbah Hasyim di mimpinya kala itu kini sudah dikenal publik dengan sebutan Gus Muafiq dengan nama lengkap Kiai Haji Ahmad Muafiq dan juga banyak santri yakarim atau santri desa yang setia mendengarkan ceramah Gus Muafiq. Dan bahkan Gus Muafiq juga sering diundang ke istana dan juga waktu itu menjadi pendukung petahana saat di Pilpres 2019. Jadi wajar jika sekarang orang-orang yang tak menyukai pemerintah, terutama para orang-orang yang selalu mengatakan berjuang demi agama walaupun sebenarnya enggak, itu tak menyukai juga dengan Gus Muafiq. Sehingga mereka menunggu-nunggu terplesetnya Gus Muafiq hingga dengan adanya masalah sekarang ini dia jadikan alat untuk menyerang pendukung utama pemerintah. Tapi kita tak usah khawatir, warga Nahdiyin semuanya sudah paham, warga NU sudah tahu mana yang benar dan mana yang hanya mencari panggung. Semoga kita sebagai orang Islam terutama warga NU tak akan mudah tergiring oleh opini-opini orang-orang yang hanya mencari panggung dan tak pernah mau Indonesia maju. Terima kasih.